Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Zal di malam yang mulia ini atas izin dan takdir Allah kita akan melanjutkan untuk berbagi faedah dari apa yang pernah kita dapatkan dari para asatidzah habibakumullah dan pertemuan kemarin taufik minallah kita mendapatkan sebuah faedah ataupun pelajaran dari Dr. Syekh Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala berkenaan dengan hikmahnya adanya mawakit ataupun miqat-miqat di mana para jamaatul hujjat sebelum menuju ke Baitullah Al-Haram untuk melakukan haji ataupun umrah dia harus mengambil miqat ataupun berihram di miqat tersebut. Yang semuanya itu hikmahnya adalah mu'adziman, musyarrafan. Bahwasanya Baitullah Al-Haram itu diagungkan dan dimuliakan. Ahibati filah. Kemudian berkata Hafidzahullah Ta'ala selanjutnya Ja'alallahu lahu hisnan wahuwa makatu wahima wahuwa alharamu. Kata beliau Allah Jalla Jalaluh menetapkan benteng untuk Baitullah Al-Haram yaitu Mekah yang berada di Mekah dan sekaligus merupakan tanah larangan yaitu wilayah Al-Haram walil harami haramun wahuwa al-mawakitul lati la yajuzu tazawazuha ilaihi illa bi'ihramin ta'ziman li baitillahil haram. Berkata Habibullah Ta'ala bahasanya al-haram ini mempunyai haram, yaitu miqat-miqat di mana orang tidak boleh melewati, di mana miqat-miqat tersebut tidak boleh dilewati kecuali dengan berihram. Hal tersebut untuk memuliakan Baitullah al-Haram. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa ab'adu hadhihi al-mawakiti Dhul Hulaifati miqatu ahli al-Madinati fabainahu wa baina makata masiratu asharati ayyamin. Kata beliau bahwasanya miqat yang paling jauh, miqat yang paling jauh adalah Dhul Hulaifah. Miqat yang paling jauh, miqatnya orang Madinah, yakni Dhul Hulaifah, atau penduduk-penduduk yang melewati jalurnya orang Madinah. Yang miqat tersebut jaraknya dengan Mekah, Dhul Hulaifah menuju ke Mekah itu 10 hari perjalanan. Tentunya di masa yang lalu, di zamannya, 10 hari perjalanan, kurang lebih 450 km antara Dhul Hulaifah menuju ke Mekah. Kalau ditempuh bus, ditempuh bis, sekitar 4 jam Dhul Hulaifah menuju ke Mekah. Kemudian kata saya selanjutnya, wa miqatu ahli Syami wa Misra wal Maghribi al Juhfatu qarab ar-Rabiq wa bainaha wa baina Makkah thalathatu marahil wa ba'duhum yaqul akthar min dhalik. Kemudian miqatnya orang-orang Syam, yang termasuk Syam kemarin Lebanon, Yordan, Palestine, kemudian juga miqatnya orang-orang Mesir, orang-orang Maghrib adalah Al-Juhfah. Jufa ini dekat dengan Rabiq. Jaraknya dengan Mekah, antara Jufa menuju ke Mekah itu 3 marhalah. 3 marhalah yang sebagian orang mengatakan lebih dari 3 marhalah. Ya kurang lebih 183 km antara Jufa menuju ke Mekah. Wa miqatu ahli al-Yamani yalamlam bainahu wa baina makata marhalatani. Kemudian miqatnya orang-orang penduduk Yaman adalah yalamlam, atau penduduk-penduduk yang melewati jalurnya orang Yaman, itu miqatnya juga yalamlam. Kemarin sudah kita sampaikan, Indonesia bisa miqat Dhul Hulaifah dan bisa miqat di Yalamlam ketika mereka berhaji atau berumrah. Kalau berhaji dia gelombang pertama karena menuju Madinah dulu, maka dia miqatnya ikut orang-orang Madinah di Dhul Hulaifah. Kalau gelombang kedua karena melewati jalurnya orang-orang Yaman, maka orang Indonesia mengikuti, mengambil miqatnya yalamlam, dan mereka berihram ketika pesawat tersebut lurus dengan mikot. Dan berihram maupun berganti kain ihram itu di dalam pesawat. Berkata hafizahullah ta'ala, selanjutnya kata saya, wa miqatu ahli al-iraqi wa ahli al-masriqi dhatu irqin bainahu wa baina makata marhalatani. Begitu juga miqatnya orang-orang Najd, miqatnya orang-orang Irak, miqatnya orang-orang Irak dan orang-orang timur adalah Dhatu Irqin, yang mempunyai jarak dengan Mekah. Dhatu Irqin menuju ke Mekah itu dua marhalah, 94-an kilometer. Kemudian tadi terloncati, wa miqatu ahli Najdin, wa miqatu ahli Najdin qarnul manazil wa yu'arraful al'ana bisayli wa huwa marhalatani an makata. Begitu juga miqatnya orang-orang Najd adalah qarnul manazil, atau qarnul manazil ini sekarang dikenal dengan nama as-sa'il. Jarak Qarnul Manazil menuju ke Mekah itu juga dua marhalah. Jarak Qarnul Manazil menuju ke Mekah itu juga dua marhalah. Baik, kita lanjutkan. Qala hafidhahullahu ta'ala, fahadihil mawakitu yuhrimu minha ahluha al-matkurun wa yuhrimu minha man marra biha min ghairihim wa huwa yuridu hajjan au umratan. Ikhwani fidina azzakumullah, selanjutnya kata syekh, para penduduk kota-kota yang tersebut di dalam hadis, yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas kemarin radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, maka kata syekh, para penduduk kota-kota yang tersebut di dalam hadis, dia mereka berihram dari mikot tersebut. Demikian juga orang-orang yang bukan penduduk kota, yang bukan penduduk yang tidak disebutkan di dalam hadis, akan tetapi dia ketika berhaji ataupun berumrah mengambil jalan atau jalurnya mereka yang disebutkan di dalam hadis ketika ingin berhaji dan berumrah, maka mereka mengambil mikot yang sama. Seperti disebutkan tadi, orang Indonesia bisa mengambil mikot Dzulhulaifah. Dzulhulaifah mikotnya orang Madinah, karena orang-orang Indonesia melewati jalurnya orang-orang Madinah. Begitu juga ketika melewati Yalamlam, mengambil mikotnya Yalamlam, karena orang Indonesia melewati jalurnya orang Yaman. Maka mikotnya sama dengan orang Yaman, yakni Yalamlam. Baik, kita lanjutkan. Wa man kana manziluhu duna hadhil mawaqiti fa innahu yuhrimu min manjilihi lil haji wal umrati. Maka barang siapa yang domisilinya atau tempat tinggalnya sesudah miqat, tempat tinggalnya sesudah Dzulhulaifah misalnya, yang tempat tinggalnya sesudah miqat, maka mereka berihram dari tempat tinggalnya ketika mau berhaji dan berumrah. Kalau tempat tinggalnya setelah Dzulhulaifah, enggak perlu ke Dzulhulaifah, tapi dia berihram dari tempat tersebut, dari kampung ataupun kota ataupun daerah tersebut. Wa man haja min ahli Makkah fa innahu yuhrimu min Makkah fala yahtajuna ila al-khuruji lil miqati lil ihrami minhu bil haji. Begitu juga barang siapa yang berhaji dari Mekah, orang domisili Mekah atau orang Mekah, dia mau berhaji berangkat dari Mekah, maka ihramnya dia juga di Mekah. Tidak perlu mencari tanah halal untuk mengambil miqat, memanggil miqat ataupun berihram dari miqat di tanah halal, enggak perlu. Kalau orang Mekah, miqatnya juga di Mekah. Atau orang-orang yang menetap atau berdomisili di Mekah. Seperti orang jamaah haji Indonesia, sekarang sudah berangkat. Kemarin sudah umrah. Selesai umrah, tahallul, dalam rangka menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk menunaikan ibadah haji, yakni pada yaumu tarwiyah, maka dia berarti berdomisili di Mekah. Dan nanti ketika haji, dia mikotnya, niatnya, ihramnya juga dari Mekah, gak perlu keluar dari Mekah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Jadi orang-orang Mekah, dia ihramnya di Mekah. Mereka tidak perlu keluar ke miqat untuk ihram dengan hajinya. Wa amal umratu, berbeda kalau orang Mekah atau orang yang domisili di Mekah mau umrah. Kalau dia mau haji, miqatnya Mekah, di Mekah. Sekarang wa amal umratu fayakhrujuna lil ihrami biha min adnal hilli. Maka kata Syekh, adapun untuk melaksanakan umrah, melakukan ibadah umrah orang-orang Mekah atau orang-orang yang berdomisili di Mekah, maka dia harus keluar ke tanah atau ke tempat halal yang paling dekat Mekah, yakni di Tan'im. Kurang lebih 6 km jaraknya dari Mekah. Sebagaimana Ummuna, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melakukan mengambil miqat di Tan'im. Baik, kita lanjutkan. وَمَنْ لَمْ يَمُرَّ بِمِيقَاتٍ فِي طَرِيكِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَوَاكِتِ أَحْرَمَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ هَذَا أَقْرَبَهَا مِنْهُ. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, maka barang siapa yang tidak melewati salah satu dari miqat-miqat tersebut, maka barang siapa yang tidak melewati salah satu dari miqat-miqat tersebut di atas yang telah disebutkan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, enggak lewat di Dzulhulaifah juga enggak, ya lam-lam, enggak di Jufah, enggak di Najd, enggak di Dhatu Irgin, enggak di Yalamlam, mereka enggak melewati salah satu dari mikot tersebut. Maka dia berihram saat dia mengetahui bahwa dia telah sejajar dengan mikot yang paling dekat. Ini nanti mau diberikan contoh oleh Syekh. Dia enggak bisa mendarat di mikot-mikot tersebut, maka caranya mengambil mikot, yakni ketika sudah sejajar dengan mikot terdekat. Karena posisi dia mungkin di dalam kapal laut atau pesawat terbang. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Yaqulu Umar radhiyallahu anhu ta'ala, unduru ila hadhiha min tariqikim. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Amirul Mukminin, maka lihatlah kepada yang paling sejajar dengan miqat dari jalan kalian. Ketika dia ingin, kalian ingin mengambil miqat tetapi posisinya tidak memungkinkan untuk mendarat, maka disuruh melihat yang paling sejajar dengan miqat. Wa kadza man rakiba ta'iradan fa innahu yuhrimu idza hadza ahada hadhil mawakiti minal jawi. Kemudian kata saya, begitu juga para jamaatul hujjat, para jamaah haji ataupun jamaah umrah yang mereka posisinya di dalam pesawat, maka dia berihram manakala pesawat melintas di atas mikot-mikot tersebut. Dia bisa mengambil ihram atau mengambil mikot ketika posisinya di dalam pesawat, ketika pesawat tersebut melintasi mikot yang ada di bawahnya. Fayan bagilahu an yatahiyyat ana. Fayan bagilahu an yatahiyya an yatahayya bil ikhtisali wa tanadzufi qabla rukubi ta'irati. Maka para jamaatul hujjat, para jamaah haji atau orang-orang yang sedang berumrah, ketika posisinya mau melewati mikot, ketika berada di dalam pesawat, mereka bersiap-siap. Kapan dia mulai mempersiapkan dirinya? Dia bisa mandi, membersihkan diri sebelum naik pesawat tersebut. Seperti orang Jawa Tengah, dia bisa mandi di asrama Haji Donohudan ketika dia mau diberangkatkan gelombang kedua. Dia bisa bersih-bersih, potong kuku, cukur rambut yang perlu dicukur, mandi dari asrama Donohudan sebelum naik pesawat. Bahkan memakai kain ihram juga dilakukan di Donohudan di asrama haji. Selanjutnya kata saya, فَإِذَا حَذَا الْمِقَاتَ نَوَى الْإِحْرَامَ وَلَّبَ وَهُوَ فِي الْجَوِّ. Maka ketika pesawat, ketika jamaah haji di dalam pesawat, dalam posisi mau berhaji ataupun berumrah, maka ketika pesawat tersebut berada di atas salah satu dari mikot-mikot, sudah lurus, sudah sejajar dengan mikot-mikot yang dia lewati, maka berihram dia. Biasanya diumumkan maskapai-maskapai terkhusus Saudi, pesawat Saudi Airlines itu mengumumkan 1/4 jam lagi akan melewati mikot, maka para jamaah haji, jamaah umroh untuk siap-siap. Nah, ketika sudah sejajar, dia mulai mengambil mikot atau berihram dari dalam pesawat sejajar dengan mikot tersebut. Begitu juga dia bertalbiyah di dalam pesawat tersebut. Dan ini rupanya sudah menjadi sunnah mayyitah. Untuk bertalbiyah, apalagi seorang jamaatul hujjat atau mu'tamirin, dia orang-orang yang umrah itu harus mengeraskan talbiyahnya. Maka di dalam pesawat pun juga harus dikeraskan. Dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi ada orang haji dari niat ketika mau umrah, baik itu dari Dzulhulaifah sampai ke Mekah, tidak pernah talbiyah. Naik bis sampai Mekah, tidur. Padahal disunahkan untuk kaum pria mengeraskan suaranya bertalbiyah. Kaum wanita sepanjang didengar oleh dirinya sendiri talbiyahnya. Baik, kita lanjutkan. Wala yajuzu lahu ta'khirul ihrami ila ayahbita fi matari Juddada. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka tidak diperbolehkan jamaatul hujjat ataupun para mu'tamirin, orang-orang yang sedang berumrah, dia menunda ihramnya, menunda niatnya ketika pesawat sudah mendarat di King Abdul Aziz Jeddah. Gak mau ribet sehingga ihramnya di Jeddah, mengambil mikotnya di Jeddah. Ini tidak diperbolehkan. Dia telah melanggar kewajiban haji. Maka tentunya konsekuensinya dia harus membayar fidyah atau dam. Dia harus membayar fidyah atau dam karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hajinya, yakni tidak mengambil mikot sesuai di tempatnya. Maka fidyahnya atau damnya itu diantaranya dabhu sadin. Dia harus menyembelih seekor kambing yang sudah memenuhi syarat dan kemudian membagikan dagingnya kepada fakir miskin yang berada di Mekah. Dan pemiliknya, orang yang kena dam atau fidyah ini tadi, tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Ini konsekuensi orang yang melanggar mikot, tidak bermikot sesuai yang disebutkan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi ketika pemberangkatan gelombang kedua. Mereka kebanyakan mengambil mikotnya di Jeddah. Atau mereka boleh shaumu tsalatsati ayyamin. Boleh dia melakukan puasa 3 hari dilakukan di Mekah. Au it'amu sittati masakin, atau dia memberi makan kepada fakir miskin 6 orang jumlahnya yang berada di Mekah. Ini konsekuensi ketika orang melanggar wajibnya haji, yakni tidak bermiqat sesuai yang ditentukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya kata saya, fayuhrimu min judata au min yah min bahrada kama yaf'alu ba'dul hujaji fa'ina judata laysat miqatan wa laysat mahalan lil ihram illa li ahliha aw man nawal hajja aw al umrata minha. Ini wadih keterangan dari Syekh Habibullah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang meninggalkan miqat yang telah ditentukan oleh baginda Rasul tadi, dia mengambil miqatnya di Bandara Jeddah, di King Abdul Aziz, atau dari Bahrah, seperti kata Syekh, yang banyak dilakukan oleh sebagian jamaah haji. Karena kata saya, Jeddah bukanlah miqat dan Jeddah bukan tempat untuk berihram. Jeddah bukan miqat dan bukan tempat ihram. Kecuali kata saya, illa li ahliha aw man nawal hajja awil umrata minha. Kecuali mereka itu orang-orang yang berada atau berposisi atau penduduk Jeddah. Atau barang siapa atau siapa saja yang dia memang berniat hajinya dari Jeddah atau umrohnya. Maka kalau berangkatnya dari Indonesia, bukan di Jeddah miqatnya. Faman ahrama minha min ghairihim faqad taraka wajiban huwal ihramu minal miqati fayakunu alaihi fidyatun. Nah ini. Maka barang siapa yang berihram dari Jeddah dan dia bukan penduduk Jeddah, maka dia telah meninggalkan salah satu wajibnya haji, yaitu ihram di miqat sesuai yang dibimbingkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka dia harus membayar fidyah atau membayar dam. Maka kata Syekh, wa hadza mimma yukhti'u fihi katsirun minan nas fayajibu at-tanbihu alayhi fa ba'duhum yadunnu annahu la budda min al-iktisali lil ihrami fayaqul ana la ta'ammakanu min al-iktisali fi ta'irati wa la atamakanu min kada wa kada. Masyaallah, ini alasannya. Perkara ini kata Syekh, yakni dia meninggalkan miqat atau tidak berihram dari miqat yang telah disebutkan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka perkara ini termasuk kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang yang harus diperhatikan oleh para jamaatul hujjaj atau kaum muslimin yang ingin berhaji dan berumrah. Karena apa? Mereka mempunyai persangkaan, wah, kalau saya mengambil miqat atau ihram di pesawat, saya harus mandi di pesawat. Gak mungkin saya bisa mandi di pesawat. Tidak memungkinkan. Saya tidak bisa begini dan begini untuk melakukan amalan-amalan sebelum ihram maksudnya. Mau mandi ya susah kalau di pesawat. Atau ganti kain ihram juga repot. Atau amalan-amalan yang dilakukan sebelum ihram. Maka apa kata Syekh Habibullah Ta'ala, bimbingan para ulama kita? Kata beliau, wal wajibu an ya'lama ha'ulai bi anna al-ihrama ma'nahu niyatud dukhuli fil manasiki ma'a tajanubi mahduratil ihrami hasab al-imkan. Ini penting bimbingan Syekh Habibullah Ta'ala. Jadi kalau mereka alasannya tidak bisa mandi di dalam pesawat, tidak bisa melakukan amalan-amalan sebelum ihram di dalam pesawat, sehingga dia harus melanggar wajibnya haji, yakni melakukan miqat, berihram di Jeddah, bukan di miqat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka yang wajib atas mereka adalah hendaknya mereka mengetahui bahwa makna ihram, yang dimaksud dengan ihram adalah niat. Sekali lagi, yang dimaksud dengan ihram adalah niat. Sebagian jamaatul hujjat salah paham kalau ihram itu memakai kain ihram, bukan. Ihram itu adalah niat, bukan memakai kain ihram. Maka melakukan niat di pesawat, di kapal laut, kapal selam, tidak ada masalah. Cuma niat, enggak butuh modal kecuali melafadzkan niat. Ini kata Syekh Habibullah Ta'ala untuk membimbing para jamaatul hujjat yang mempunyai persanggaan kalau ihram itu ya ganti kain ihram, kemudian sebelum kain ihram mandi di pesawat. Bukan, tetapi ihram itu adalah niat. Ihram adalah niat. Yani niat yang masuk ke dalam manasik haji. Jadi berhaji dimulai dari niat, dari ihram. Maka kalau orang sudah ihram, sudah niat, berarti masuk manasiknya. Ritual hajinya mulai. Dan setelah itu tentunya disertai dengan menghindari mahduratul ihram, larangan-larangan ihram. Ketika sudah ihram, sudah niat, tidak memakai penutup kepala, tidak memakai wangi-wangian, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Ini yang mestinya dilakukan. Tapi mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam yang mulia ini. Insyaallah Ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.